memakan waktu yang lama, sedikit demi sedikit. Jadi fitnah itu berangsur-angsur. Kemudian hati yang menolak, hati yang berpengaruh dengan tindakan tersebut, maka satu bintik jatuh hitam dalam hatinya. Jadi berangsur-angsur lama hari, bintik hitam semakin banyak, sehingga menutupi hatinya. Ataupun ada hati yang mengingkarinya, menolak fitnah tersebut dengan apa tadi, kesabaran dan keyakinan, maka di hatinya timbul yaitu bintik putih, bersih hatinya. Ini. Sampai kedua hati tersebut ada yang paling putih bagaikan batu yang putih, ada yang yaitu itu bagaikan yang tidak bisa diganggu oleh fitnah lagi. Ini selama langit dan bumi. Dan hati yang lain adalah aswadu murbada, hitam kelam, hitam lebam bahasa kitanya. Itu kalfuzi mujahdiyah, dibagaikan apa? Mangkok yang dibalikan. La ya'rifu ma'rufan wa la yanquru munkara. Hati ini tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Tidak mengenal yang baik dan tidak pula mengenal yang munkar, semua sama saja. Ini hati yang sudah apa? Ditenggelamkan oleh fitnah. Kemudian, illa ma usida min hawari, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Yang benar, yang salah, yang benar sesuai dengan hawa nafsunya, yang salah tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga hadis Amr bin Al-As, Rasulullah bersabda, "Inna lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khair ma ya'lamuhu." Tidak seorang nabi pun sebelumku kecuali mereka itu wajib yaitu menunjukkan kepada umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Jadi, jangan bertanya kepada mereka tentang bahaya yang mereka ketahui. Wa inna ummatukum hadhi ju'ila aqibatuha. Ini sungguhnya umat kita ini kata Rasulullah SAW itu afiatuha. Jadi umat yang paling selamat adalah yang di awal. Dinasti generasi terakhir akan ditimpa oleh bala'un, cobaan-cobaan. Wa umur tumfirunaha, hal-hal yang kalian akan mengincarinya. Wa taji'u fitnah, datang sebuah fitnah, pada waktuku ba'du abad. Jadi fitnah itu kalau datang, ada penafsir ulama mengatakan, mengapa fitnah yang berlalu lebih ringan? Atau fitnah yang ini menarik fitnah yang lain? Ya, apabila fitnah datang, ketika itu kaum muslimin melihat, wah fitnah ini lebih ringan dari fitnah yang fitnah ini lebih berat dari fitnah sebelumnya. Atau kalau rasiku, atau fitnah ini memanggil saudaranya yang lain, datang lagi fitnah yang berikutnya, artinya saling beruntun fitnah tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW di sini, ketika datang sebuah fitnah, orang mukmin mengatakan, wah saya akan binasa dengan fitnah ini. Hadi muhlikan. Sumatan kasyuk. Kemudian fitnah itu berlalu. Datang lagi, kemudian datang lagi fitnah. Lalu seorang mukmin berkata, hadi, ini lebih berbahaya lagi, ini berbahaya lagi. Kemudian, paman Abba Aizah Zuhaninar. Ini, siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka kata Rasulullah SAW, dan memasuki surga, wa yurkhalan jannah. Dan ingin dimasukkan ke dalam surga, faltaqi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah. Hendaklah dia ketika dia meninggal dalam keadaan beriman dengan Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ila nas ya. Mayuhu ta ilai. Ini hendaklah dia bergaul dengan manusia, memberikan kepada manusia apa yang dia suka diberikan kepadanya. Wa mbaya imaman. Ini barang siapa yang membayar sebuah penguasa, maka hendaklah diberikan tangannya dan samrata qalbihi, kejujuran dalam hatinya. Fayuti'ahu, hendaklah dia mentaati. Ini sata'a, ini jika dia mampu. Fa'inja'a akhir, jika datang yang lain ingin merebut kekuasaan tersebut, fadribu unukal akhir, hendaklah dia melawan orang terakhir atau memukul, membunuh orang terakhir. Ini satu kaidah dalam fitnah. Ketika umpamanya ada kekuasaan yang saling berebut, kekuasaan itu yang lebih berhak adalah orang yang berkuasa sebelumnya. Ini bentuk-bentuk tahzir dari fitnah, sebut dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kembali akan membicarakan tentang bentuk-bentuk fitnah. Tadi pembagian fitnah, syubhat dan syahwat. Kemudian apa saja bentuk-bentuk fitnah, syahwat dan syubhat tersebut? Pertama adalah fitnah tafarruq. Fitnah terpecah belahnya kaum muslimin ke dalam berbagai kelompok dan jamaah-jamaah. Ini bentuk-bentuk fitnah yang ada. Ya, fitnah terpecah belahnya kaum muslimin ke dalam berbagai bentuk kelompok dan jamaah-jamaah. Hal ini telah digambarkan oleh Rasulullah SAW di lafaz sabda beliau. Di antaranya sebuah hadis yang masyhur dari Ibad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, bahwa hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama Imam Ahmad dan lainnya, hadis masyhur. Yaitu di antara penjelasan hadis tersebut kita tidak mengupas dari awal karena mengingat waktu. Fa innahu, kata Rasulullah SAW, ketika di awal hadis Rasulullah SAW menasihati sahabatnya. Sahabat tersebut berlinang air mata karena nasihat tersebut sangat menyentuh hati para sahabat. Lalu sahabat mengatakan, awasina ya Rasulullah, berilah wasiat dari Rasulullah. Seolah ini adalah wasiat perpisahan. Lalu di akhir dia adalah antara nasihat Rasulullah, fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya siapa yang hidup nanti di antara kalian akan melihat fasara selatan kafir, akan melihat perpecah belahan yang begitu banyak. Terjadi enggak? Terjadi. Ini sebuah fitnah. Fitnah perpecah belahan. Dan telah digambarkan oleh Rasulullah, bahkan ini akan menimpa umat ini. Nah, kalau begitu, kenapa harus kita repot-repot? Kan sudah dikatakan Rasulullah SAW bahwa umat ini akan terpecah belah. Kenapa kita harus mencela terpecah belah ini? Nah, bagaimana jawabannya? Ini perlu kepada titik yang kedua. Syihat istidlal. Benarnya pendalilan dari hadis ini. Di sini Rasulullah SAW memberitakan tentang takdir kauni. Yaitu kehendak Allah secara kauniyah terhadap umat ini. Bukan takdir syariah. Apa perbedaan antara takdir syariah, al-irada syariah dan irada kauniyah? Irada kauniyah pasti terjadi, tapi tidak tentu itu bukan disukai oleh Allah. Tidak mesti disukai oleh Allah. Tidak mesti dicintai oleh Allah. Adapun irada syariah, adapun kehendak Allah dalam syariatnya, itu tidak mesti terjadi, tapi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh takdir kauni atau irada kauniyah, kehendak Allah secara kauni, yaitu secara kauniyah diciptakan iblis. Adanya hal-hal yang jelek dalam makhluk Allah. Apa kalau mencintainya? Tidak. Tapi secara kauni diciptakan Allah. Paham kira-kira? Adapun irada syariah, irada syariah adalah segala hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ini Al-Quran atau disampaikan oleh Rasulullah dalam sunnah beliau. Semua itu adalah irada syariah. Dicintai oleh Allah tapi tidak mesti terjadi. Sebenarnya Allah menyuruh orang beriman, ada orang yang kafir. Semoga Allah menyuruh orang salat, ada orang yang tidak salat. Nah, bagaimana hukum kedua takdir ini? Yang harus kita lakukan dan kita amalkan adalah irada syariah, bukan menyerah kepada irada kauniyah. Karena irada kauniyah bukan hal yang dicintai oleh Allah, tapi irada syariah adalah hal yang mendapat pahala dan dicintai oleh Allah. Ada orang yang berhujah, untuk apa saya sholat? Kan sudah ditakdirkan Allah saya orang yang tidak sholat. Ya kan? Kan dia berhujah dan qadar. Untuk siapa saya beriman? Allah sudah menakdirkan saya kafir umpamanya. Berhujah dan qadar dia. Maka orang berhujah dan qadar, sebaliknya juga berhujah dan qadar. Itu bahwa Allah memang menghendaki seperti itu, maka Allah juga menghendaki mengazab engkau sendiri. Jadi yang harus kita lakukan adalah takdir syar'i, irada syar'iyah, bukan menyeret kepada takdir atau mungkin. Karena irada kauniyah itu adalah rahasia Allah. Tidak seorang pun di antara kita sekarang ini tahu apakah dia ditakdirkan menjadi orang kaya atau orang miskin, ditakdirkan menjadi orang ahli surga atau ahli neraka, enggak ada seorang pun. Maka kita harus yang kita ikut adalah irada syar'iyah. Memang pecah belahan ditakdirkan secara kauni. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa manusia ini berpecah belah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah engkau. Jadi yang mendapat rahmat apa? Orang tidak berpecah belah. Ini yang irada apa? Irada syar'iyah. Kalau orang berpecah belah enggak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung di sini larangan bagi kita untuk apa? Berpecah belah. Nah, oleh sebab itu ketika ada penghabaran dalam hadis ataupun ayat-ayat Al-Qur'an, adanya irada kauniyah itu bukan menunjukkan hal yang dicintai Allah, tapi memang takdir kauni itu terjadi hal itu. Tapi kita terjadi hal ini, irada kauniyah ini, kita harus mengantisipasi melakukan tindakan-tindakan irada syar'iyah. Nah, harus kita lakukan yaitu mengacu kepada bagaimana tuntunan Allah ketika adanya irada kauniyah ini. Kita harus mengacu kepada tuntunan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau kita berbincang sedikit tentang, karena masalah qadar ini banyak sekarang orang yang keliru dalam memahami. Dua peristiwa yang digambarkan oleh Imam oleh Amr bin Munin, Imam Al-Khattab dalam dalam peristiwa beliau, ketika beliau mau mengadakan perjanjian dengan orang Nasara dan orang Yahudi menima waktu itu Baitul Maqdis, dalam perjalanan beliau ditimpa beliau mendengar ada terjadi taun, wabah penyakit menular di Syam. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian memiliki ilmu tentang hukum seperti ini? Kita mau masuk sebuah negeri dan di negeri itu terjadi wabah penyakit menular. Ini menunjukkan bagaimana bahwa sahabat dalam setiap kondisi mereka kembali ke mana? Kepada petunjuk Allah dan Rasul. Bertanya Amir Mukminin. Sahabat yang menanyakan hadis tentang hukum masuk kepada suatu negeri ada wabah penyakit, lagi buang air kecil ke agak menjauh dari perkumpulan sahabat yang lainnya. Lalu Amir Mukminin mengatakan, kalau begitu kita tunggu dulu sampai selesai penyakit, ya wabah mereda, baru kita masuk Syam. Nah, sahabat yang lain mengatakan, atasnya umingkau dari yang beruminin, apakah engkau lari dari takdir Allah yang beruminin? Dan enggak ujiannya, ya kan? Apakah engkau lari takdir Allah? Kan itu takdir Allah, kenapa engkau lari? Jawab Umar bin Khattab, "Na'am, nahyaru min qadarillah ila qadarillah." Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Apakah kita keluar dari takdir Allah? Kan tidak. Jadi kita lari dari takdir Allah kepada takdir yang lebih baik. Lalu contohkan dalam rumah ini. Bagaimana kalau salah seorang kalian mengembala kambing di padang rumput yang kering keronta? Apakah dia akan tetap di sana atau dia mencari padang rumput yang rimbun? Pasti dia akan mencari padang rumput yang rimbun. Demikian pula kita beriman dengan kadar Allah, kita mencari kadar Allah, kadar Allah yang baik. Memang begitu, lari dari kadar Allah kemanapun kita pergi, tidak akan keluar dari takdir Allah. Dalam sebuah peristiwa pula, ini dua kaidah ini kalau sudah dipahami, insyaAllah tidak akan menjadi masalah dalam memahami kadar Allah atau beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Ada seorang yang mencuri di kisah Imam ini. Kisah ini ada yang ditahsinkan, disahsankan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif kisah ini, yaitu tentang seorang mencuri di masa Khalifah Umar bin Khattab. Sekala tangannya mau dipotong, lalu dia katakan, "Ya Amirul Mukminin, tunggu. Saya mencuri ini kan dengan takdir Allah." Berujar dia dengan takdir Allah. Apa jawabannya? Iya, saya memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Demikian jawabannya. Jadi, kamu mencuri dengan takdir irada kauniyah, saya memotong dengan irada syar'i. Irada syar'i sudah habis perkara. Kamu berhujjah dengan qadar, saya juga berhujjah dengan qadar. Nah, oleh sebab itu, qadar tidak bisa dijadikan bukti. Itu sedikit tentang bahwa kecabalan umat ini memang telah dikabarkan. Sebenarnya apa? Nanti akan kita bicarakan tentang hikmah-hikmah adanya fitnah. Terakhir dari pembahasan kita insyaAllah ya. Hikmah-hikmah dari fitnah. Zuhur jam berapa? Jam 4. Saat. Jadi, nanti akan kita gambarkan bagaimana hikmah-hikmah dari fitnah tersebut. Jadi fitnahnya digambarkan, fitnah pertama, fitnah bentuknya adalah berpecah-belahnya kaum muslimin. Nah, perpecah-belahan ini memang secara irada kaumnya terjadi. Tapi bukan berarti kata Rasulullah sudah. Tapi Rasulullah malah menyuruh mereka apa? Untuk menjauhi perkecabalan ini dengan obatnya. Praktiknya bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Dikatakan disuruh oleh Rasulullah SAW agar mereka terlepas dari fitnah perkecabalan ini. Fa'inna umayyah isminkum fasar silatan kathira. Sungguhnya siapa yang hidup antara kalian nanti akan melihat perkecabalan yang banyak kata Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati. Nah, ketika terjadi perpecahan banyak ini, untuk menghindari perpecahan adalah kalian tetap di atas sunnah. Wa sunnatul khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Afdu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis kalau kita kupas memiliki faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Ya, dalam manhaj maupun dalam akidah. Pertama, beliau tegaskan jalan keluar dari fitnah perpecahan berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah. Tetapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaikum bisunnati lalu ditakdir lagi wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di? dan juga sunnah Khulafa Rasyidin. Tidak hanya cukup dengan sunnah beliau saja. Kenapa harus juga dengan sunnah Khulafa Rasyidin? Kenapa harus dipesankan Rasulullah SAW agar kita juga berpegang dengan sunnah Khulafa Rasyidin? Bukankah sunnah Khulafa Rasyidin sama dengan sunnah Rasulullah? Sama tak? Ada perbedaan? Kan tidak. Tetapi kenapa dipesankan pula dengan sunnah Khulafa Rasyidin? Padahal Rasulullah katakan kan sudah cukup bersunnah sih. Tidak, karena Rasulullah SAW mengatakan ini ada faedah menunjukkan orang yang sempurna dalam mengamalkan dan memahami sunnahku. Prakteknya lihat kepada siapa? Khulafaur Rasyidin. Jangan menurut pikiran kalian sendiri. Berpedoman dalam menjalankan sunnah tersebut dengan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu sekarang, semua aliran sesat, semua aliran yang menyimpang akan mengatakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Benar enggak? Tetapi Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Ini yang ditanya. Cuma mereka akan mengatakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tetapi memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka masing-masing. Oleh karena itu ketika kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya sesuai dengan pengamalan para sahabat. Oleh sebab itu di sini dalam hadis ini ditekankan juga kita berpegang teguh dengan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak ada dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang banyak orang mengatakan ini dari kami dari sunnah. Dari kami dari hadis. Tetapi adalah bagaimana memahami hadis tersebut. Sesuai tidak dengan pengamalan Khulafa Ar-Rasyidin. Ini yang penting. Jadi setiap amalan dan keyakinan, akhlak, muamalah yang menyimpang dari pengamalan para sahabat, walaupun dia berhujjah dengan hadis, itu adalah salah. Karena yang pertama mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis-hadis tersebut siapa? Para sahabat. Jika mereka keliru, langsung mendapat teguran imam melalui wahyu dari Allah atau melalui sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ketika kita memahami Al-Quran dan sunnah, kita mengacu dan dalam memahami dan mengamalkannya sesuai dengan apa? Tuntunan para sahabat. Ini hadis pertama. Dalam hadis lain nanti kita lihatkan bahwa Rasulullah tidak hanya cukup memesankan kepada sunnah beliau saja. Kemudian Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Tadi telah kita terangkan makna rusdu wal huda, bahwa para sahabat itu orang yang berilmu dengan kebenaran dan orang yang beramal dengan kebenaran. Ini maksud dari sini. Artinya di sini bahwa mereka mendapat apa? Tazkiyah dari Rasulullah SAW. Bahwa manhaj dan akidah dan amalia mereka adalah mendapat ujian dari Rasulullah SAW. Nah, ketika ada pecah belah, kita tidak perlu bingung, tidak perlu linglung. Kita cukup bagaimana amalan sahabat di dalam hal ini. Ada orang mengatakan maulid Nabi bid'ah, ada mengatakan tidak, ada mengatakan tahlilan bid'ah, ada mengatakan tidak, ada mengatakan Islam Mi'raj bid'ah, ada mengatakan tidak, ada mengatakan nuzul Quran bid'ah, ada mengatakan tidak. Kita tanyakan, apa dari kalian yang melakukan ini? Tidak ada, berarti salah. Kalau dia berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah, adakah sahabat mengambil hukum sudah Al-Quran Sunnah ini? Pernahkah sahabat maulid Nabi? Pernahkah sahabat melakukan ini? Baru dari sini ketemu bahwa ini adalah suatu hal yang tidak ada syariatnya. Karena semua hadis dan Al-Quran itu telah diamalkan oleh sahabat. Oleh sebab itu suatu amalan, karena dalam akidah dan ibadah masalah tauqifiyah harus ada dalil. Amal suatu amalan soleh haram dilakukan kecuali ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Ini kaidah yang penting sekali. Kalau tidak, semua orang akan melakukan amal-amal yang menyimpang. Tapi dalam hal muamalah, urusan perjual berdagang belian semacam hukum-hukum itu namanya adalah mubah, boleh. Tapi dalam ibadah tidak ada masalah ijtihad. Dalam urusan muamalah hukum-hukum ya ada ijtihad. Karena kejadian perbuatan kadang-kadang berbeda dari satu tempat dan dari masa ke masa. Perlu ada ijtihad. Dalam akidah dan ibadah tidak ada majal, tidak ada ruangan untuk berijtihad. Tidak boleh melakukan ijtihad dalam bentuk-bentuk ibadah. Baik dalam zikir, dalam apapun, sholat, puasa, apapun saja. Itu atau kifiyah, bergantung adanya dalil. Tidak ada dalil, tidak boleh dilakukan. Karena dari mana bahwa tahu kita itu adalah ibadah? Kan yang memberi pahala kita melakukan pada siapa? Allah. Ketika kita melakukan suatu perbuatan tidak diperintahkan oleh Allah, siapa yang memberi kita pahala? Siapa? Nah, oleh sebab itu maka ketika ada percobaan di tengah kaum muslimin, sangat mudah dan sangat ya pendek jalannya, tidak berliku-liku, lurus, yaitu adalah kembali kepada pemahaman-pengamalan para sahabat. Tadi telah kita contohkan orang memahami ayat Al-Quran. Jadi bukan hanya perkara dalil saja, tapi bagaimana memahami dalil itu benar atau salah. Nah, kita katakan tadi, ketika orang berbeda pendapat tentang penafsiran sholat, ya, akhirnya sholat lizikri. Tadi telah kita contohkan, orang-orang yang mengatakan sholat itu cukup dengan merenung saja. Tidak perlu rukuk, sujud, mengambil wudhu, semuanya. Dalilnya apa? Dirikan sholat untuk mengingatku. Ini dalil Al-Quran kan? Tapi jawabannya bagaimana? Demikianlah sahabat memahami ayat ini. Demikianlah sholatnya para sahabat. Baru ketahuan. Nah, padahal dari Al-Quran. Semua orang, semua aliran sesat sekarang dari Al-Quran dan Sunnah yang kita katakan tadi. Ya, kecuali ingkar Sunnah. Kemudian kita contohkan lagi tadi contoh kedua, yaitu orang mengatakan inna sholatan han wasyai'un munkar. Orang-orang liberal mengatakan, ya, sholat itu gunanya mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, untuk apa kita sholat? Dalilnya Al-Quran. Bagaimana hujah kita membantah lagi? Tidak bisa dikatakan hadisnya dhaif. Al-Quran dalilnya. Tapi kita merujuk, begitukah sahabat memahami ayat ini? Apakah sahabat dan Rasulullah orang paling gandrung melakukan perbuatan keji dan munkar, sehingga mereka tidak pernah meninggalkan sholat dalam hidup mereka? Jadi dengan begini, semua dalil, ada orang berdalil, perlu dikoreksi. Bagaimana dia mengambil hukum dari dalil itu sesuai enggak dengan apa yang dipahami oleh sahabat. Ini jalan keluar ketika ada fitnah perpecahan disebutkan fitnah Rasulullah SAW. Kalian akan melihat perpecahan banyak dengan umat ini, jalan keluarnya adalah apa? Kembali kepada sunnahku dan sunnah para sunnah kata Rasulullah SAW. Al-Mahdi, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Ar-Rusdu kita katakan tadi, yaitu beramal dengan kebenaran. Al-Huda, berilmu dengan kebenaran. Kemudian dikatakan Abdu alaiha bin nawajib. Kenapa Rasulullah SAW pegang, suruh kita pegang era-era dengan geraham. Ya, tamat fakubia kata Rasulullah SAW. Pegang eratlah. Wa abdu alaiha bin nawajib. Gigit dengan geraham kalian. Apa faedah dari sini? Kenapa Rasulullah memintakan lagi? Padahal tadi wa'alaikum sudah perintah juga untuk berpegang teguh. Kemudian tamat takubiha. Berpegang teguh dengannya. Tambah lagi. Wa'adu alai jidid engkeraham. Karena akan banyak nanti pemikiran dan pendapat-pendapat fitnah-fitnah yang menyeret kalian untuk dari berpegang ini. Maka karena beratnya tantangan, perlu kita pegang erat. Jangan sampai digelincirkan dari memegang sunnah dan sunnah khulafa Rasulullah. Harus kuat kita pegang. Karena banyak orang yang akan menarik kita, yang akan mencoba mengelincirkan kita dari sunnah ini. Tantangannya berat, sampai dipesankan gigi dan geraham. Itu menggambarkan bahwa tantangan kita berpegang teguh dengan sunnah para rasulin, dengan sunnah para sahabat, dengan sunnah Rasulullah SAW, sangat berat, sampai dipesankan Rasulullah SAW pegang dengan geraham kalian. Itu menunjukkan bahwa tantangan sangat berat. Secara tidak langsung Rasulullah mengatakan bahwa nanti akan ada tantangan yang sangat berat sampai kondisinya kalian harus menggigit dengan geraham kalian. Ini sunnah. Jadi jangan kita berleha-leha. Santai aja. Ibaratnya kalau pegang barang yang berharga tanpa disimpan, tanpa dipegang kuat, ya mudah saja orang mencabut lalu diambil orang. Lalu kita dibiarkan di dalam kesesatan. Maka kita harus waspada. Bahwa tantangan ini telah kita rasakan. Baik dari dalam lahirnya bentuk pemikiran-pemikiran atau dari musuh-musuh Islam yang senantiasa melemparkan berbagai syubhat, keraguan-keraguan kepada umat Islam terhadap agama mereka sendiri. Nah, bagaimana kita berpegang? Apa maksud dipegang gigit dan geraham? Apa yang mau digigit geraham? Apakah sunnah itu berbentuk roti atau berbentuk tali? Gimana maksud pegang teguh di sini? Dipelajari dan diamalkan kemudian disampaikan kepada manusia. Bagaimana kita mau pegang teguh dengan sunnah? Sedang sunnah itu tidak kita ketahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tentu dengan belajar. Dipelajari, diamalkan, dan dikembangkan. Digali setiap hari. Karena apabila tidak digali, ya sudah hilang. Sudah. Ini namanya orang pegang teguh. Tidak belajar, tidak mengamalkan. Yang dikatakan bahwa teguh di sini bukan teguh betul-betul seperti tali sunnah itu dipegang erat, bukan. Ini adalah secara maknawi perlu dipelajari, diamalkan, dibela dan didakwahkan. Ini maksudnya. Bukan ibarat seperti ada tali yang memang digigit, benar enggak? Tapi maksudnya isinya adalah belajari, pelajari ya. Hadirin majelis masjid sunnah yang pelajari akidah yang benar, bersemangat, dakwahkan dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mampu disediakan hartanya, ada yang mampu disediakan jabatan, beri kesempatan untuk tersebarnya dakwah. Berjuang sesuai dengan posisi mana dia berada. Minimal jika dia tidak bisa membantu dengan segi harta dan macam, meramaikan majlis sunnah, hadir dari majlis tersebut. Ini sudah mendakwahkan sunnah. Ini sudah mendakwahkan sunnah. Ini bentuk orang sudah berpegang teguh dengan sunnah. Bahwa dia menghadiri majlis masjid yang memang memotivasi orang untuk selalu berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat. Kemudian hadis lain menunjukkan bahwa perpecahan akan terjadi tengah umat ini. Hadis iftirak yang masyhur dikarawakan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan lainnya, Imam Ahmad, ya, yaitu sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan secara sosial. Ini kan berita juga ya, tapi sama pemahaman dengan hadis pertama. Ini adalah irada kauni, kauninya. Kemudian Rasulullah mengabarkan, kullu afinnar, semuanya akan masuk neraka illa wahida, kecuali satu golongan. Lalu tanya, mahiya ya Rasulullah, apa ciri golongan ini? Ma'ana alai wa ashabi. Ingat kata-kata wa ashabi. Ditambah, apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan sahabatku. Kenapa tidak cukup apa yang aku jadikan pedoman hari ini? Kenapa harus dengan wa ashabi? Kenapa? Bukankah sahabat berada di atasnya Rasulullah SAW? Tapi Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang tepat dan mengamalkan sunnah itu adalah para sahabat. Jadi orang sahabat itu kita sama dengan hadis irbat tadi. Tidak cukup mengatakan alaikum sunnati, tapi ditambah lagi para sahabat. Ini pentingnya ketika kita merujuk kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami nas-nas syar'i, hukum-hukum syar'i, istinbat ahkam, perlu merujuk. Oleh sebab itu dalam hadis istirahat ini, yang selamat adalah orang begini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan apa yang diamalkan oleh para sahabat dengan sunnah Rasulullah tersebut. Dalil-dalil wajibnya berpegang teguh dengan sunnah para sahabat banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah maupun dalam ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 100, apa bunyinya? As-sabiquna awwalul minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Wa adalum jannati tajri tahtal anhar. Kata Allah, generasi pertama dengan umat ini, yaitu orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini maksudnya apa? Generasi setelah sahabat. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Dan Allah telah mempersiapkan mereka untuk mereka surga. Ya, Allah menjanjikan untuk mereka surga. Di mana dini syahid itu? Allah memuji generasi yang pertama. Kemudian orang setelah mereka yang dapat pujian, yang dapat keredaan dari janjian surga, yang mengikuti mereka dengan baik. Walim taba'um bihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita ingin ihsan, ingin mencapai keredaan dari Allah, ingin mendapat surga, berjalan sesuai dengan manhaj para sahabat di dalam menjalankan agama ini. Di dalam mendakwahkan agama ini. Jadi puji Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalam surat An-Nisa, firman Allah lagi. Di sini kan perintah, anjuran. Di surat An-Nisa, diancam orang menyalahi jalan mereka. Ini menunjukkan besarnya perintah ini dan pentingnya perintah ini. Wa may yushakkir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang menentang rasul atau menyakiti rasul setelah datangnya petunjuk, ya. Dan mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Jalan orang mukmin ini dimaksudkan oleh para mufassirin adalah para sahabat. Karena ayat ini turun kepada para sahabat. Orang mukmin ketika turun ayat ini siapa? Adalah para sahabat. Dan orang yang ikut selain jalan para sahabat, ya, orang mukmin di sini, dan orang yang ikut selain jalan mereka, melenceng dari jalan mereka, kata Allah, kami akan palingkan ke mana dia berpaling. dan akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman bagi orang yang menyelisih jalan mereka. Itu dari dua ayat. Satu adalah perintah, ya, anjuran. Kedua adalah larangan, ancaman bagi orang yang menyelisih jalan mereka. Dalam hadis Rasulullah SAW, mutafakun alaih yang masyhur, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku. Summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Sahabat, qarni, masa ya Rasulullah adalah sahabat dan Rasulullah. Summa alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat siapa? Tabi'in. Summa alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya adalah tabi' at-tabi'in. Di sini kita dapat menggambarkan kenapa Rasulullah menginstruksikan kepada kita bahwa ini generasi terbaik. Apa maksud dari Rasulullah SAW memberitahu umatnya bahwa generasi terbaik adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'in? Apa maksud dari itu? Agar mereka menjadikan mereka tersebut sebagai panutan. Agar orang setelah mereka ingin menjadi orang terbaik dalam beragama, inilah generasi yang harus kalian panuti. Karena pujian Allah Rasul dalam ayat ini, Rasulullah SAW dalam ayat ini kepada generasi khairun nasi qarni, apa kebaikan di sini dari segi makanan, minuman, tempat tinggal dan perabot rumah tangga, pakaian, tidak. Kebaikan yang dimaksud di sini dipuji oleh Rasulullah SAW adalah kebaikan dalam segi beragam. Sebaik-baik manusia ada generasi kuta Rasulullah SAW, bukan dari kendaraan, bukan teknologi, ya. Tapi adalah apa? Segi menjalankan agama. Maka jika kalian menjadi orang baik dalam agama, jadikanlah mereka ini panutan. Itu maksud dari hadis tersebut. Itu Rasulullah menggambarkan berita Yufidul Amr. Berita ini agar orang yang ingin mencari panutan, mengamalkan agama ini, inilah generasi yang harus kalian panuti dalam menjalankan agama. Jadi demikian barangkali bentuk dari fitnah tafarruq ini, bagaimana jalan keluarnya? Ini barangkali karena waktu zuhur hampir datang, kita istirahat 4 jam. Insyaallah kita lanjutkan dengan fitnah kedua, yaitu yang mana berkesongkolnya musuh-musuh terhadap kaum muslimin. Ini bentuk fitnah juga yang telah kita rasakan juga di masa sekarang ini. Jadi insyaallah setelah zuhur kita sambung dengan bentuk fitnah yang kedua, yaitu mana ya di mana musuh-musuh Islam berkesongkol melawan memusuhi kaum muslimin. Ini kan saja dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.